ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة حتى تركوا من السنة مثلها. Ketahuilah bahwasanya umat manusia tidaklah mereka membuat-buat sebuah kebid'ahan sampai mereka meninggalkan sunnah yang semisalnya. Fahdharul muhdatsat minal umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalah wa ahluha finnar. Maka berhati-hatilah, waspadalah dari perkara-perkara muhdats yang baru di dalam agama, yang diada-adakan, dikarenakan seluruh perkara yang muhdats tadi adalah bid'ah dan seluruh kebid'ahan adalah sesat, dan kesesatan serta pelakunya ada di neraka. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari di atas, beliau mengatakan hadhihi hikmah azimah wa hiya ma'thurah 'anil salaf. Ucapan ini adalah sebuah hikmah yang agung yang diriwayatkan dari salaf, yakni ucapan semisal ini juga diriwayatkan dari para ulama salaf. Yakni ucapan bahwasanya apabila manusia membuat-buat perkara baru dalam agama, seperti diantaranya ucapan Hassan ibn Atiyah yang mengatakan annan nas ma ahdathu bid'atan illa faqadu mithlaha minas sunnah, sungguhnya manusia apabila membuat sebuah kebid'ahan, tidaklah mereka membuat sebuah kebid'ahan melainkan mereka akan kehilangan satu sunnah yang semisal dengannya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, li'annahu la tajtami'u sunnah wal bid'ah, dikarenakan tidak mungkin berkumpul antara sunnah dan bid'ah. Kalau sudah mulai membuat-buat perkara kebid'ahan, maka akan hilang sebagai lawannya, ini sunnah darinya. Dikarenakan tidak mungkin terkumpul antara sunnah dan bid'ah. Illa wa tukhruju ihdahuma al-ukhra, kecuali pasti apabila terkumpul akan mengeluarkan salah satunya. Fala yakunul insan mubtadi'an wa sunniyan, sehingga tidak mungkin seorang itu ia menjadi seorang mubtadi sekaligus seorang sunni. Bal imma yakunu mubtadi'an wa imma an yakuna sunniyan. Akan tetapi kalau tidak menjadi seorang mubtadi', maka ia menjadi seorang sunni. La yajtami'ani fi, tidak mungkin terkumpul dua perkara ini. Fala budda an tukhrija ihdahuma al-ukhra, wa hadha min madaril bid'ah, sehingga pasti akan keluar salah satunya, tidak mungkin terkumpul dalam satu tempat, dalam satu wadah, sehingga ini diantara madaratnya kebid'ahan. Apa? Yaitu ia menghilangkan sunnah. Ketika sudah muncul kebid'ahan, maka akan hilang perkara-perkara sunnah. Wa hadhihi al-hikmah al-ma'thurah thabitah bit-tajribah. Ucapan hikmah ini, riwayat ini nyata berdasarkan pengalaman, sesuatu yang sudah disaksikan, sudah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Wa syahidu hadza wa daliluhu annaka tajidu ashabal bid'ah yughidun al ahadith as sahihah wa yughidun as sunan wa a'da aduwin lahum wa abghadu ma yasma'un. Yang demikian engkau akan mendapati seorang pelaku kebid'ahan, ia akan membenci hadis-hadis yang sahih. Ia akan membenci sunnah. Bahkan ia akan jadikan musuh. Dan ia akan membenci apa yang ia dengar dari hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi. An yuqala الحديث الفلاني ينهى عن هذا أو يحرم هذا. Ini ketika dikatakan kepadanya, hadis ini melarang dari perkara ini, hadis ini mengharamkan dari perkara ini. لا يريدون أن يسمعوا الأحاديث والسنن التي تخالف ما هم عليه. Mereka tidak akan mau mendengar hadis-hadis, sunnah-sunnah yang menyelisih apa yang mereka ada di atasnya. Dikarenakan hadis-hadis tadi menyebutkan perkara-perkara yang menyelisih dari apa yang mereka amalkan selama ini, sehingga mereka pun menjadi membenci sunnah, membenci hadis. Ini ahlul bid'ah. فهذه علامة على أنها لا تجتمع السنة والبدعة. Maka ini pertanda tidak terkumpulnya antara sunnah dan bid'ah. أما الذي على السنة فإنه إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفرح بذلك. Adapun orang-orang yang di atas sunnah, maka apabila mendengar hadis Nabi hadis dari Rasul, ia akan senang, gembira dengannya. Fayudhifu khairan ila khair, wa yudhifu ilman ila ilm. Ia akan menyandarkan kebaikan kepada kebaikan, ilmu kepada ilmu. Sahibu sunnah yafrahu bi hadis Rasul. Maka orang-orang yang merupakan pengikut sunnah, ia akan senang dengan hadis-hadis Rasul. Bainama sahibul bid'ah yanfiru minna hadis Rasul. Sementara para pelaku kebid'ahan, mereka akan lari dari hadis-hadis Rasul. Hadza syai'un wadhih fil mubtadi'ah annahum yuharibuna as-sunan li'annaha taqdi 'ala ma 'indahum min al-bid'ah. Ini perkara yang sangat jelas yang ada pada ahlul bid'ah. Mereka memusuhi sunnah dikarenakan sunnah tadi akan mematikan apa yang ada pada mereka berupa kebid'ahan-kebid'ahan. Wa hadza fihi tanfir min al-bid'ah. Wa annaha turahhilu as-sunan wa turahhilu mahabbata as-sunan min al-qulub. Dan yang namanya kebid'ahan itu akan menjadikan sunnah-sunnah itu pergi. Kecintaan terhadap sunnah itu pergi dari hati manusia. Dengan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh di atas. Sehingga ini mengapa tidak mungkin terkumpul antara sunnah dan bid'ah. Tidak mungkin akan ada pada satu tempat, pada satu hati, sunnah dan bid'ah. Melainkan hanya ada salah satunya. Melainkan salah satunya akan mengeluarkan yang lain. Apabila sudah seorang mulai terjatuh dalam perkara kebid'ahan-kebid'ahan, baik dalam amalan-amalannya, baik dalam perkara keyakinannya, akidahnya, maka yang demikian akan menghilangkan sunnah-sunnah darinya. Kemudian pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang kita bacakan tadi, fahdharu al-muhdatsat minal umur. Maka hati-hatilah dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Dalam naskah yang lain ini dengan lafaz fahdharil muharramat minal umur. Maka jauhilah perkara-perkara yang diharamkan. Ini ada perbedaan dalam beberapa naskah. Oleh yang disyarah oleh Syekh Al-Fauzan ini dengan lafaz fahdharil muharramat minal umur. Maka hati-hatilah dari perkara-perkara yang diharamkan dalam agama. Dan beliau menjelaskan li'anna al-muharramat la khaira fiha. Lihat, karena ada beberapa faedah, nah kita sertakan penjelasan beliau. Dikarenakan pada perkara-perkara yang diharamkan itu tidak ada kebaikan padanya. Sawa'an muharramat syirk awil kufur awil ma'asi. baik perkara yang diharamkan tadi adalah perkara kesyirikan, kekufuran atau kemaksiatan. Li'annallaha la yuharrimu syai'an wa fihi khair. Dikarenakan Allah tidak akan mengharamkan sesuatu dalam keadaan padanya ada kebaikan. Ini kaidah. Allah tidak akan mengharamkan perkara yang padanya ada kebaikan. Ditambah lagi penjelasannya, innama yuharrimu ma huwa syarrun mahdh. Allah hanya akan mengharamkan perkara-perkara yang haram secara murni. Memang isinya kejelekan, syarrun mahdh. Kejelekan murni. Ini sama sekali tidak ada kebaikannya. Maka demikian Allah haramkan. Jadi perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam di antaranya ada yang syarrun mahdh. Jelek, kejelekan secara murni, seluruhnya jelek. Au syarrun rajih. Atau ada pula syarrun rajih. Ada kebaikan padanya, tapi kejelekannya lebih dominan. Ada kebaikan, ada manfaat padanya, tapi kejelekannya lebih dominan. Au syarrun musawin. Atau kejelekan yang imbang antara kejelekan dengan kebaikannya. Ini juga diharamkan dalam Islam. Jadi perkara-perkara yang diharamkan dalam agama, ada yang diantaranya syarrun mahab, murni kejelekan, seperti perkara kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, ini syarrun mahab. Ada pula diantara perkara yang memiliki kebaikan tapi kejelekannya lebih dominan. Kejelekannya lebih dominan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalian, mereka bertanya tentang khamr dan maisir, perjudian, yang Allah sebutkan bahwasanya pada keduanya itu ada manafi'ul linnas, ada manfaatnya, akan tetapi dosanya, kejelekannya itu lebih besar, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Seperti pada khamr, kita ketahui ia memiliki manfaat, ia memiliki kebaikan, mungkin bisa untuk menghangatkan badan, mungkin bisa untuk obat atau semisalnya, akan tapi dikarenakan kejelekannya itu lebih besar, maka diharamkan di dalam Islam. Kita melihat betapa banyak seorang itu melakukan perkara-perkara keji, perkara-perkara mungkar, fahish, dikarenakan khamr. Karena khamr sehingga menjadikan ia mabuk, tidak sadar, terjatuh dalam perkara-perkara mungkar, membunuh, berzina, bahkan dengan mahramnya, wal'iyadzubillah, dan perkara-perkara lain yang disebabkan oleh khamr tadi. Sehingga ini diharamkan di dalam Islam. Kata Syekh Al-Fauzan, fa idza istama'a fi syai' khairun wa syarrun, fa in kana asy-syarru aktsar aw musawiyan fatajannabhu. Ini kaidah, apabila terkumpul pada suatu perkara ada kejelekan, ada kebaikan, ada manfaatnya, ada kerugiannya, apabila kejelekannya lebih dominan, setelah ditimbang ternyata kejelekannya lebih dominan, atau sama kejelekan dengan kebaikannya, maka yang demikian dijauhi. Ini kaidahnya. Wa in kana al-khairu akthar fala mani'a min akhdhih. Tapi kalau lebih banyak kebaikannya, lebih dominan kebaikan manfaatnya, maka tidak mengapa untuk mengambilnya. Wa yuktafaru syarru al-yasir ma'al khair al-katsir. Diampuni kejelekan yang sedikit bersamaan dengan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Seperti diantara dalam hukum Islam ada yang namanya qisas. Hukum qisas. Ya. Ketika seorang membunuh orang lain, maka ia dikisos, dihukum mati. Ya, namanya membunuh, menghilangkan nyawa, maka tentu ini adalah kejelekan, kerugian. Akan tapi dikarenakan manfaat yang diinginkan lebih besar, karena dengan adanya hukum had, dengan adanya kisos, ini akan memberikan efek jera, akan menekan kriminalitas dalam hal ini perkara pembunuhan. Pembunuhan orang yang ingin menghilangkan nyawa orang lain harus berpikir ulang bahwasanya ia akan dikisos nantinya. Demikian juga dalam hal pencurian, adanya hukum had, dipotong tangan, ini juga padanya ada kerugian. Tapi dengan menghilangkan anggota tubuh, tapi manfaat yang ada ini lebih besar, lebih luas manfaatnya untuk masyarakat, untuk umat, agar mereka tidak bermudah-mudahan dalam perkara pencurian, mengambil hak harta orang lain secara batil. Kemudian pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sungguhnya pada seluruh perkara yang muhdats, perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan seluruh bid'ah itu sesat. Hadza nafsu hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ucapan ini adalah diambil dari hadis masyhur, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Sebutkan hadisnya. Qala wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zaraqat minhal 'uyun. Kata Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, ini disebutkan dalam riwayat, setelah salat subuh Rasulullah SAW memberikan wasiat, memberikan nasihat yang menggetarkan hati, yang membuat air mata berlinang. Para sahabat yang mendengarnya itu sampai berlinang air mata. Fakulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, kannaha mau'izatu muwaddi. Fa'ausina, wahai Rasulullah, seolah-olah wasiat, nasihat yang engkau berikan tadi adalah nasihat perpisahan, maka berikanlah wasiat kepada kami. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammar alaikum 'abdun, wa fi riwayah 'abdun habasyyun ka'anna ra'sahu zabibah. Saya mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, untuk kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya, dalam riwayat yang lain hamba dari Habasyah, seolah-olah kepalanya seperti kismis. Fa innahum man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Maka sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian akan melihat adanya perpecahan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah dengannya, gigit dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dikarenakan seluruh perkara yang muhdats itu adalah kebid'ahan dan seluruh kebid'ahan itu adalah sesat. Wa fi riwayah dalam riwayat yang lain wa kulla dhalalatin finnar, seluruh kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi ucapan Al-Imam Al-Barbahari di atas ini diambil dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, kullu muhdatsatin fahiya bid'ah. Semua perkara yang diada-adakan maka ia adalah bid'ah. Wal murad muhdatsatun, muhdatsatun fid din. Yang dimaksud adalah yang diada-adakan yang baru di dalam agama. Ammal muhdatsat fi umuril adat wal manafi' wal ma'akil wal masyarib wal malabis fahadhihi bid'un lughawiyyah. Adapun perkara-perkara yang baru dalam adat, perkara-perkara yang bermanfaat dalam hal makan, minum, pakaian, ini disebut bid'ah, tapi bid'ah lughawiyah. Bid'ah dari sisi bahasa. Laisat bid'an syar'iyan, bukan bid'ah yang syar'iyah. Bukan bid'ah yang dilarang. Ini perkara-perkara tadi dalam perkara adat, manfaat dalam hal makanan, minuman, pakaian atau kendaraan dan yang lain-lain. Ini disebut bid'ah, tapi bid'ah secara bahasa. Ini tidak dilarang. Lakinnal muhdatsat fid din hiyal bid'ah muharramah. Akan tapi yang dimaksud adalah muhdatsat, perkara-perkara yang baru di dalam agama, inilah yang diharamkan, bid'ah yang diharamkan. Ini bid'ah syar'iyah, bid'ah yang dimaksud di dalam agama yang dilarang. Wa hadza fihi raddun 'ala allazina yuqassimuna al-bid'ah 'ala bid'in hasanah wa bid'in sayyi'ah wa bid'in mubahah. Maka ini bantahan bagi mereka yang membagi-bagi. Di antara mereka ada yang bagi, ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah mubahah yang boleh. Ini dalam perkara agama. Dalam perkara agama mereka membagi. Ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, ada pula bid'ah mubahah, bid'ah yang boleh. Pembagian seperti ini kata Syekh Fauzan, ini pembagian yang batil. Wa yaquluna ta'tariha al-ahkam al-khamsah, ada pula yang membagi sesuai dengan lima hukum yang ada. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, ini bid'ah mustahabbah, ada lagi bid'ah mubahah, bid'ah makruhah, bid'ah muharramah, seperti lima hukum yang ada dalam agama. Fahadha ghalat, ini kesalahan. Li'annal bid'ah fid din kulluha dhalalah, dikarenakan seluruh bid'ah di dalam agama itu sesat. Tidak ada bid'ah yang baik, tidak ada bid'ah yang boleh, bid'ah yang mustahab. Pembagian seperti ini terkait dengan bid'ah dalam agama, ini adalah kesalahan, perkara yang batil. Yanusur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah menaskan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. seluruh perkara yang muhdas itu bid'ah, ini perkara muhdas dalam agama, dan seluruh perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Taib. Dan saya mengira, kata Syekh Fauzan, mereka memasukkan bid'ah lughawiyah, mereka namai dengan bid'ah hasanah. Padahal yang dimaksud adalah bid'ah lughawiyah. Padahal seharusnya tidak boleh dicampur bid'ah lughawiyah sendiri, bid'ah dari sisi bahasa, inovasi-inovasi, itu bid'ah. Tapi dari sisi bahasa. Adapun bid'ah yang diharamkan dalam agama, bid'ah terkait dengan masalah ibadah, masalah keyakinan dalam beragama. Di antara mereka ada mengatakan seperti masalah pembangunan sekolah-sekolah, binaul madaris wa binaul arbitah li talabatil ilm, membuat asrama bagi para penuntut ilmu, untuk santri. Wa mislu naqtil masahif, memberi harokat pada mushaf Al-Quran. Mereka menyebut ini, kata Syekh Fauzan, bid'an hasanatan, sebagai bid'ah yang baik. Wa hadhihi laysat bid'an, padahal ini bukan bid'ah. Perkara-perkara tadi itu bukan bid'ah, walaupun mereka mengatakan itu bid'ah yang baik. Kenapa bukan bid'ah? Karena yang namanya bid'ah itu pasti jelek. Karena Nabi sendiri mengatakan seluruh bid'ah itu sesat. Sehingga tidak kita katakan perkara-perkara tadi itu sebagai kebid'ahan, meskipun memang ia perkara yang baru. Tidak ada di masa para sahabat sekolah-sekolah, pondok-pondok pesantren, mushaf itu tidak diberi harokat, bahkan tidak diberi titik huruf-huruf. Al-Quran itu dulu jangankan harokat, titik aja tidak ada. Kalau orang Arab, mereka yang fasih itu bisa membacanya. Tapi kalau orang-orang ajam, maka itu tentu akan kesulitan dalam membacanya. Kata Syekh Fauzan, hadhihi tabi'atun lis-sunan. Adapun perkara-perkara ini perkara yang mengikuti sunnah. Wa ihya'un lis-sunan, perkara yang menghidupkan sunnah. Fabina'un, fabina'ul madaris wal arbitah li talabatil ilm wa tab'ul masahif wa naqduha. Adapun perkara-perkara seperti membangun sekolah-sekolah, asrama-asrama untuk santri, mencetak Quran, Al-Quran, memberi titik padanya, memberi tanda padanya, hadhihi kulluha minal i'anah 'alal ilm, ini semua adalah membantu dalam perkara ilmu. Fahiya hasanah, maka ia perkara yang baik. Wahiya sunan, maka ia juga termasuk sunnah. Ini sunnah dari sisi membantu, memudahkan dalam menuntut ilmu. Fahum imma akhadhu sunan al-hasanah wa sammauha bid'an, maka mereka orang-orang yang salah pemikiran tadi bisa jadi mengatakan sunnah yang baik mereka katakan bid'ah. Ini bid'ah hasanah tadi. Ini salah. Perkara tadi seperti membangun sekolah, membangun asrama untuk pondok pesantren, mencetak, menerbitkan, memperbanyak Al-Quran, memberi harokat, memberi tanda padanya, itu sunnah. Kenapa? Karena ia membantu dalam menuntut ilmu. Wa imma annahum sammau al-umur al-adiyah bid'an, atau mereka mengatakan perkara-perkara yang menjadi kebiasaan sebagai bid'ah juga, ini hal yang seharusnya wa hiya la tadkhulu fid din, padahal bukan dalam masalah agama, perkara-perkara yang menjadi adat. Seperti ketika mereka mengatakan mikrofon itu bid'ah, pesawat terbang itu bid'ah, harusnya naik unta saja kalian itu. Nah, ini kesalahan dalam pemahaman dalam masalah bid'ah yang dilarang. Li'annaha minal umur ad-dunya fala tadkhulu fid din, dikarenakan perkara-perkara tadi adalah perkara-perkara yang sifatnya duniawi, tidak masuk dalam masalah agama yang dilarang. Yang dilarang adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Baik dalam bentuk amalan-amalan atau akidah-akidah dan keyakinan-keyakinan. Adapun perkara-perkara yang terkait dengan masalah duniawi, maka meskipun dia perkara yang baru, bid'ah diada-adakan, tapi ia adalah bid'ah lughawiyah, tidak dilarang. Kalau bid'ah lughawiyah, inovasi-inovasi teknologi. Adapun perkara-perkara yang merupakan kebaikan yang tidak ada dulu di masa sahabat, tapi ia termasuk baik dalam hal membantu dalam untuk ketaatan, membantu dalam beribadah, baik, maka ini perkara yang dianjurkan, membantu dalam menuntut ilmu, adanya perekam misalkan internet, mendengarkan kajian melalui streaming, ini perkara yang baik, membantu dalam menuntut ilmu dan bukan perkara yang bid'ah. Jadi dari sini lebih membuka pemahaman kita tentang apa yang dimaksud dengan kebid'ahan di dalam agama, apa yang dilarang dari perkara kebid'ahan dalam agama. Demikian juga dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari, wadhalalah wa ahluha finnar, kesesatan dan pelakunya ini dan neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa kulla dhalalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Demikian juga hadis Nabi SAW tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat, wa satastariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah quluha finnar illa wahidah, akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, maka seluruhnya di neraka karena mereka sesat, seluruhnya di neraka kecuali satu yang tidak sesat, yang mengikuti jalannya Rasul dan para sahabatnya. Baik, ini yang bisa kita bahas dari kajian kitab Syariah Sunnah kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.